kisah ini terjadi Tuhan, setahun yang telah lalu. Sewaktu ku berpisah dengannya, kekasihku seorang, bingkisan yang ku terima Tuhan, sehelai selendang merah muda yang kini tetap ku kenang hingga hayat hidupku. Selendang merah muda yang selalu ku kenakan Tuhan, tanda mata dari seorang kekasih tercinta. Mata dari seorang kekasih tercinta.